berjalan kaki, kusut menutup hari, jari-jari ketar, kondektur genit goda daki. Dari sebelah warung sebuah WC umum, irama melaju terdengar akrab mengalu. Tajam matamu biar mencari mangsa. Ramai para pedagang datang tawarkan barang, ratap pengemis bak meriam dalam perang. Mencari mangsa, ramai para